luka bakar amarah. Kepal tangan hadirkan darah. Diungkap dia. Kabar angin tidak jatuh bahwa hari sedang menangis. Bertores pedih sambil menangis, antar bocah agar tak resah pergi ke pintu mati.